Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa teriring terhantur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan husnul khatimah kepada saudara-saudara kita yang wafat di masa pandemi ini. Dan semoga Allah memberikan ampunan kepada mereka atas segala khilaf mereka dan kita tentu saja. Dan semoga kita semua mendapatkan nikmat kubur sebelum mendapatkan nikmat surga. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang Allah muliakan, kembali bersama sebuah karya yang fenomenal, Tamannya Orang-Orang Soleh, Riyadus Salihin, buku yang dikatakan para ulama seperti Al-Imam As-Sakhawi la yustagna'an. Buku ini dibutuhkan oleh setiap orang untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya, untuk beribadah kepada Allah, untuk memperindah akhlak dan semangat ibadahnya. Buku yang disusun oleh ulama besar, ulama yang dicintai oleh umat, ulama bermadzhab Syafi'i, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau dan meninggikan derajat beliau. Dan semoga Allah SWT merahmati orang tua beliau, orang-orang yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau membawakan hadis yang ke-9, saudaraku yang Allah muliakan. Hadis Abu Bakrah atau Abi Bakrah. Mari kita simak hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Wa an Abi Bakrah Nufai bin al-Harith Ats-Tsaqafi. Dari Abi Bakrah atau Abu Bakrah. Siapa beliau? Beliau bernama Nufai' bin al-Harith. Nufai' bin al-Harith Ats-Tsaqafi. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Idza altaqa al-muslimani bi sayfayhima فالقاتل والمقتول في النار. Apabila dua orang muslim saling berhadapan dan masing-masing mereka dengan senjata masing-masing. Jadi apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan senjata mereka masing-masing, karena di zaman Nabi dengan pedang mereka masing-masing, dengan pedang masing-masing, dan jangan ada yang nyeletuk, kalau pisau boleh dong Ustaz, atau kalau AK-47 boleh dong. Pedang di dalam ayat ini sebagai sampel, mereka membawa senjata masing-masing. Lalu mereka berkelahi, mereka duel. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal qatilu wal maqtulu finnar. Maka yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk neraka. Allahu akbar. Maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya finnar, di neraka. Maka ini cukup mengejutkan setiap orang yang mendengar. Dua-duanya masuk neraka. Abu Bakar kaget, lalu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Kalau pembunuhnya masuk neraka, itu sudah jelas. Kita ngerti. Tapi pertanyaannya, kenapa yang terbunuh masuk neraka juga? Kan udah terbunuh. Kan dia korban. Dia korban, dia yang dibunuh. Dia gak bunuh siapapun, dia yang dibunuh. Kok bisa masuk neraka? Qal sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena yang terbunuh sebelumnya sangat bersemangat, berambisi untuk membunuh lawannya tersebut. Hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Karena yang terbunuh sebelumnya semangat untuk membunuh lawannya itu, tapi gagal karena keburu terbunuh, keburu jadi korban. Maka dua-duanya masuk neraka. Hadirin yang Allah muliakan, hadis yang sederhana, simple, tapi kalau kita pahami benar-benar hadis ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Tapi sebelum kita bicara tentang hadis ini, sebagaimana biasa kita berkenalan dulu dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Bakrah atau Abi Bakrah, Nufay' bin al-Harith. Hadirin Allah muliakan, siapa Abu Bakrah? Sekali lagi nama beliau Nufay' bin al-Harith. Beliau dikenal dengan Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba sahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ceritanya begini. Jadi ketika terjadi pengepungan Taif, maka Nufay' bin al-Harith itu, dia belum masuk Islam nih. Dia lari dan dia cari Nabi SAW dan ketemu dengan Nabi SAW. Wa aslama ala yadi. Lalu Nufay' bin al-Harith ini masuk Islam di tangan Nabi kita SAW langsung. Wa 'allamahu annahu 'abdun. Lalu setelah masuk dan ketika masuk Islam itu, beliau sampaikan, ya Rasulullah, saya ini budak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini sebenarnya budak. saya ini budak. Nah, ketika mendengar itu, Nabi SAW memerdekakan beliau. Masya Allah ya. Saya ini budak ya Rasul. Yaudah, kamu dimerdekakan. Wa kanahu Abu Bakrah. Lalu Nabi memberikan kunyah Abu Bakrah. Nah, setelah itu, Thaqif Thaqif kabilah di mana Nufai berasal, budaknya nih, ketika jadi budak itu meminta kepada Nabi SAW untuk mengembalikan Abi Bakrah atau Nufai kepada mereka dengan status budak. Kan dia budak, kembalikan ke saya, kami dong, kembalikan ke kami, karena perlu engkau ketahui itu tuh budak. Fa'aba Nabi SAW, tapi Nabi gak mau. Nabi SAW tidak mau. Lalu Nabi SAW menyampaikan, huwa taliqullah wa taliqu Rasulillah SAW. Abi Bakrah ini, Nufe ini, ia telah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Gimana perasaan kita kalau di posisi Abi Bakrah? Enggak, saya enggak akan kembalikan kepada kalian, karena Abu Bakrah bukan budak lagi. Abu Bakrah sudah dimerdekakan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Lihat ya, kalau orang jujur ya, budak loh, bukan korban PHK lagi, ini budak. Bukan dirumahkan lagi, ini budak. Bukan jobless lagi, ini budak. Jauh di bawah, tapi jujur, kembali kepada Allah dan Rasulnya, ada jalan keluar. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Bahkan ketika Thaqif meminta beliau kembali, Nabi yang halangi. Enggak, Abi Bakar enggak boleh balik lagi. Tapi dia budak, dia sudah merdeka. Allah dan Rasulnya memerdekakan dia. Wih, subhanallah. Kita dibantu orang soleh aja tuh terharu biru kita. Gimana kalau Rasulullah SAW yang mengatakan Allah dan Rasulnya memerdekakan? Sederhana, tapi enggak sederhana. Maka Abu Bakrah pun mengatakan, ana Abu Bakrah maula Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Abu Bakrah, saya hamba sahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum declare itu, belum sampai dengan saya Abu Bakrah, saya hamba sahaya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah dimerdekakan, tapi saking, ya Allah. Sekarang, tapi kalau manusia enggan, ya udah panggil saya Nufay. Gitu. Tapi belum bangga, saya ini hamba sahaya Nabi SAW. Dalam bahasa kan siap berkhidmat, siap totalitas. Karena merasa sangat berjasa ini Rasulullah. Hamba saya itu gak digaji, bukan ART. Hamba saya itu siap berkhidmat dan membantu tuannya apapun permintaan tuannya. Bahkan hamba saya itu jiwa raganya diserahkan. Jiwa raganya diserahkan. Padahal Nabi memerdekakan. Tapi enggak diambil budak. Tapi merdekakan. Tapi saking senengnya, ya Allah, ya udah. Pokoknya apapun yang Nabi inginkan, saya akan kerjakan. Siapa yang enggak bangga? Thaliqullah wa thaliqu Rasulillah. Allah dan Rasulnya memerdekakan Abu Bakar. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mempersaudarakan beliau dengan Abu Barzah Al-Aslami. Nabi biasa mempersaudarakan sahabat-sahabatnya. Dan Abu Barzah itu orang yang soleh dan warak sekali. Dan salah satu sahabat-sahabat pilihan. Lalu singkat cerita, lalu setelah itu Abu Bakrah itu tinggal di Basrah, di Irak, dan Hasan al-Basri pernah mengatakan, Lam yanzilil Basrah minas sahaba mimman sakanaha afdal min Umran bin al-Hisan, Umran bin Husain, mohon maaf, Imran bin Husain, dan Abi Bakrah, wa Abi Bakrah. Kata Hasan al-Basri, tidak ada satupun sahabat yang pernah tiba di Basrah lalu tinggal di Basrah yang lebih baik daripada Imran bin Husain, salah satu sahabat Nabi SAW, dan yang kedua Abi Bakrah. Artinya orang ini baik banget, baik banget. Dan Abi Bakrah termasuk sahabat yang tidak mau masuk ke dalam fitnah. Beliau menghindar dari fitnah. Menghindar dari fitnah. Dan rajin banget ibadah. Beliau ini rajin banget ibadah. Sampai beliau wafat itu beliau terkenal dengan ibadah beliau. Dan saudaraku yang Allah muliakan, beliau pun cukup banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kurang lebih 132 hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau sakit menjelang wafatnya, beliau kasih wasiat. Salah satu wasiatnya beliau ingin, beliau minta kalau beliau wafat, beliau disolatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami yang dijadikan saudara sama Nabi SAW. Dan wasiatnya disolatkan oleh Abu Barzah. Kok wasiatnya itu sih? Disolatkan orang soleh jamaah. Disolatkan orang soleh. Emangnya gak ada artinya itu doa ketika sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, itu lebih berharga pada dunia dan seisinya bagi jenazah, bagi orang telah wafat. Apa artinya uang bagi orang telah wafat? Apa artinya harta bagi orang telah meninggal? Yang mereka butuhkan doa. Yang mereka butuhkan doa dari orang masih hidup. Mau dikasih 2 juta, jangan udah, mau dikasih 2M, 2T, 1000T, gak ada gunanya bagi mereka. Tapi saudaranya doakan mereka ketika mereka wafat, Allah maghfirlah, ya Allah ampuni dia. Apalagi yang doakan orang soleh. Yang doakan Abu Barzah. Itu sangat berpengaruh. Dan beliau wasiat, kalau saya wafat, saya minta Abu Barzah mensolatkan saya. Begitu wafat, fasolat alaih. Abu Barzah mensolatkan Abu Bakrah. Dan lihat kejujuran mereka. Mereka orientasinya akhirat, jemaah. Dan beliau wafat di tahun 51 atau 52 Hijriah. Dan anak-anak beliau itu sangat terpandang di Basrah. Sangat-sangat terpandang. Jadi orang-orang mulia. Bikathratil mal wal ilm wal wilayat. Itu anak-anak keturunannya menggabungkan 3 hal. Harta, ilmu, dan punya kekuasaan. Subhanallah. Padahal bapaknya dulu budak. Bapaknya dulu budak. Tapi jujur sama Allah. Dan fight, lari ke Nabi SAW. Lari, udah. Ninggalin kaumnya, lari ke Nabi SAW. Yang bilang, saya ini budak. Oke, saya merdekakan. Diminta kembali, enggak. Abu Bakar sudah dimerdekakan Allah dan Rasulnya. lihat bagaimana balas budi. Tahu bersyukur Abu Bakar. Saya ini hamba sayanya Nabi kalau begitu. Pokoknya minta apa aja saya akan lakuin. Minta apa aja saya lakukan. Saya akan siap bantu, saya akan support semuanya. Saya berikan mau segala macam, pokoknya saya kalau bahasa sekarang saya perintah lah. Hamba saya nggak digaji. Apa yang bisa dilakukan dilakukan. Allah Allah berikan keberkahan. Anak-anaknya dimuliakan. Anak-anaknya punya harta, punya ilmu, punya kekuasaan. Terus mau nyari apa lagi? Kalau udah tiga, ada tiga itu, sudah itu full package, sudah paket komplit sudah. Harta, kekuasaan tanpa ilmu, bisa neraka cuma. Tapi kalau tiga bergabung, akhirnya yang ada amal soleh. Kalau harta, ilmu yang bermanfaat, lalu kekuasaan bergabung, yang ada adalah amal soleh. Oleh karena itu, saudaraku yang memuliakan, jangan pernah down. Jangan pernah putus asa. Memang hari-hari ini gak mudah. Tapi zaman dulu tuh banyak sekali nama-nama besar jauh lebih susah dari kita. Dan mereka bisa bangkit dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita camkan. Dan itulah Abu Bakar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, kita masuk ke hadis beliau. Hadis beliau dan bicara tentang sahabat luar biasa. Dan semoga potongan-potongan singkat ini bisa menginspirasi kita. Dan masih banyak cerita tentang setiap para sahabat. Ya, paling nggak ada gambaran lah di setiap hadis. Dan kita mulai berkenalan. Bukan menjelaskan biografi dari A sampai Z tentu saja. Jika A sampai Z ada waktunya, insya Allah mungkin suatu saat. Iya, Abi Bakrah Nufay bin al-Harith ini radhiyallahu ta'ala an itu menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima falqatilu wal maqtulu finnar. Apabila kedua orang atau ada dua orang muslim berhadapan, berduel, berkelahi, maka yang membunuh dan yang terbunuh semuanya diancam oleh bukan diancam, dimasukkan ke dalam neraka, finnar, dimasukkan ke dalam neraka dalam hadis ini. Nanti kita jelaskan. Itu terjemahannya. Hadirin yang Allah muliakan, kita bahas faedahnya. Yang pertama, hadis ini lagi-lagi menjelaskan ada dialog dan ada tanya jawab antara Nabi dan para sahabatnya. Ada komunikasi antara Nabi SAW dan para sahabatnya. Sekali lagi ada komunikasi dan ada pembicaraan, ada dialog dengan para sahabat. Bukan hanya satu arah, tapi ada tanya jawab. Ketika sahabat agak janggal, belum ngerti, gak paham, beliau bisa bertanya kepada Nabi SAW. Dan Nabi akan urai itu. Itulah kehidupan di zaman itu. Yang luar biasa diwujudkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini sekaligus ketawaduan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua jamaah yang Allah muliakan, hadis ini menunjukkan bahwa haramnya berkelahi, berduel, apalagi konflik atau berperang karena urusan dunia yang tidak dibenarkan oleh syariat. Gak boleh. Karena permusuhan dunia adawa duniawiya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar. Kata Al-Imam Ibnu Hajar, kata beliau, Imam Al-Bazzar itu mengeluarkan sebuah riwayat yang di dalam riwayatnya Imam Bazzar ada keterangan tambahan. Dalam riwayat tersebut, idza qataltum 'ala dunya fal qatil wal maqtul finnar. Apabila kalian berperang atau berkelahi atau berhadapan ala dunia karena urusan dunia, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Karena urusan dunia. Karena urusan dunia, maka yang terbunuh, ya, maka yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Redaksi ini memperjelas. Karena gak semuanya. Nanti kita jelaskan ya. Jadi konteks hadis ini adalah ketika berhadapannya bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ini gara-gara dunia. Gara-gara berantem, merebutkan uang atau kursi, jabatan, atau wanita, dan lain-lain, atau fanatisme kesukuan, dan lain sebagainya. Lu ketemu, ini yang dimasalahkan. Dan ini didukung oleh hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "La tadhhabu dunya hatta ya'tiya 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatil fima qatal wala al-maqtul fima qutil." Dunia ini tidak akan lenyap sampai, maksudnya hari kiamat ya, dunia ini enggak akan lenyap kata Nabi, sampai akan datang sebuah zaman di mana seorang pembunuh tidak tahu kenapa dibunuh orang, dan orang yang terbunuh nggak tahu kenapa dia dibunuh, gitu loh. Lu kenapa bunuh gue? Gak tahu. Gue nggak ngerti kenapa gue dibunuh, dan yang membunuh juga nggak ngerti juga. Subhanallah. Ada. Ini sedekah Rasulullah SAW. Ada yang begitu. Gak tahu alasannya. Alasannya gak jelas. Kenapa Anda bunuh dia? Alasannya gak jelas. Lalu, ada. Coba kalau kita punya teman atau saudara polisi yang suka BAP dan segala macam, coba tanya. Kasusnya ada gak? Ada. Lihat sedekah Rasulullah SAW. Akan ada zaman kayak begitu. Yang membunuh gak ngerti kenapa dibunuh dia. Anda kenal dengan orang yang Anda bunuh? Enggak. Enggak, dia gak kenal. Dan dia bukan pembunuh bayaran dan seterusnya. Dan yang korbannya pun gak tahu. Mungkin korbannya masih bisa bernafas atau masih bisa komunikasi sampai sebelum dia meninggal. Ditanya, kenapa sih dia mau bunuh Anda? Saya gak tahu kenapa. Saya cuma lagi duduk, saya tiba-tiba diserang. Wih, saudaraku yang Allah muliakan, ini kalau bukan wahyu apa? Nabi SAW kalau bersabda gak pernah meleset. Gila, kaifa yakunu dhalik? Lalu ditanya, kok bisa begitu? Qala al-haraj. Itu zaman fitnah, nggak jelas sudah. Lalu kata Nabi, al-qatil maqtul finnar. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi, karena biar clear, menjelaskan bahwa hadis ini menjelaskan bahwa pembunuh idza kana ala jahlin min talabi dunya au tibai hawa, apabila di atas kebodohan dalam rangka mengejar dunia atau mengikuti hawa nafsu, maka itulah yang dimaksudkan Nabi dalam hadis pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Maksud kebunuhan di sini nggak ada alasan syar'i gitu loh. Kenapa kan ngejar dunia atau mengikuti hawa nafsu? Ngejar dunia atau mengikuti hawa nafsu? Jadi yang dimaksud tadi sini adalah karena urusan dunia atau mengikuti hawa nafsu. Wallahu taala alam bisawab. Adapun yang tidak demikian maka tidak masukkan di sini. Karena ini penting. Karena kita tahu dalam sejarah sebagian para sahabat pernah berhadapan tapi beda kotak, bukan karena dunia. Makanya para ulama wanti-wanti, ini enggak ada kaitannya dengan mereka. Kita lanjutkan. Hadirin yang Allah muliakan, adapun poin yang berikutnya, adapun jika berhadapan karena alasan syar'i, maka tidak berkaitan dengan hadis di atas. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, "Man kutila duna dami fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela diri, akhirnya dia harus lawan, lalu dia terbunuh, dia syahid. "Wa man kutila duna ahli fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, mempertahankan keluarganya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. "Wa man kutila duna mali fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya mau dirampok, mau diambil, dia hadapi, akhirnya dia terbunuh, maka dia syahid, kata Nabi SAW. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana jika ada orang yang ingin mengambil harta saya lalu saya hadapi?" Nabi mengatakan, "In qataltahu fahuwa finnar." Kalau Anda berhasil menaklukkan dia sampai dia meninggal, dia masuk neraka. Dan kalau justru sebaliknya, dia membunuh Anda, Anda syahid. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dan dalam riwayat kan Nabi dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah, "Ara'aita in ja'a rajul yuridu akhdha mali?" Ya Rasulullah, bagaimana jika ada orang ingin merampas hartaku? "Fala tu'ti malak." Kata Nabi, jangan kasih hartamu. Ada orang nodong, ada orang ini minta, jangan kasih hartamu, kata Nabi. "Qala ara'aita in qatalani?" Tapi kalau dia nyerang gimana ya Rasul? Kalau dia nyerang gimana? Kata Nabi, "Qatilhu," lawan. Kata Nabi SAW, pertahankan. "Qala ara'aita in qatalani?" Ya Rasul, kalau dia berhasil membunuhku gimana? Fa anta syahid. Maka anda mati syahid. Qala ara'aita in qataltuhu. Kalau sebaliknya gimana? Aku yang akhirnya terpaksa membunuh dia. Habisan dia berontak segala macam, saya nggak bisa. Taklukan dia mati. Kata Nabi, huwa finnar. Dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Ini di dalam ilmu fikih dinamakan daf'us sa'il. Daf'us sa'il, mempertahankan diri, harta, keluarga, kehormatan. Dan mempertahankan yang kita punya. Itu enggak masalah. Walaupun kita harus berhadapan. Makanya kan kata Nabi, kalau dia berhasil membunuh Anda, Anda mati syahid. Kalau Anda yang menaklukkan dia, dia masuk neraka. Beda kotak, 180 derajat beda. Kenapa? Karena ini bukan karena uang. Kita mempertahankan diri. Kita gak mau cari gara-gara. Kita gak mau cari masalah. Dia nyerang. Tapi perlu kita ingat, dijelaskan para ulama fikih, kalau yang diminta harta, hadis ini kan, hadis Muslim kan, jika ada orang yang ingin mengambil harta saya, gimana harus saya harus bersikap? Kata Nabi kan, fala tu'ti malak. Jangan kasih hartamu. Lalu gimana kalau dia serang saya, atau dia ingin membunuh saya? Lawan. Kata para ulama, arahan Nabi, jangan serahkan hartamu, itu perlu diperinci. Maksudnya adalah, ini bukan larangan yang mengharamkan. Ini bukan larangan yang mengharamkan. Terus gimana dong? Kita kasih apa enggak? Sebagian para ulama mengatakan, lihat maslahat. Kalau harta ya, lihat maslahat. Lihat maslahat. Ini dijelaskan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Lihat maslahat. Kalau misalnya maslahatnya lawan, kayaknya menang nih segala macam hitung-hitungan. Dan juga yang diminta gak seberapa. Yang diminta 5.000 gitu, goceng kalau orang Jakarta. Yang diminta 5.000. Ya Allah, kalau mati gara-gara 5.000, kadang-kadang kita mikir begitu ya, padahal gak juga. Tapi lihat maslahat. Dikasih 5.000. Ya udah serahin aja deh gitu loh. Atau juga misalnya enggak worth it juga, enggak sepadan, enggak layak. Yang ngupung kita 5 orang badannya gede-gede. Serahkan duit loh. Berapa, Bang? Goceng gitu loh. 5 orang 5.000. Masa 1.000. Tapi udahlah gitu. Kalau lo gak kasih, gue abisin lo. Terus kita lihat hidup kita ini ada maslahat segala macam. Anak 11, ini istri mau lahiran lagi, dan kata dokter kembar 3. Jadi 11 tambah 3 14. Udah deh, goceng. Udah pergi. Jadi lihat maslahat, kata para ulama. Kalau harta, kalau maslahatnya lawan. Kalau laqadarullah ternyata kita kalah, syahid. Tapi kalau maslahatnya kasih, udah kasih aja. Kasih aja. Lihat maslahat. Jadi serahkan, bukan takut. Tapi lihat maslahat. Lihat maslahat mudarat itu. Tapi ini menunjukkan bahwa ada kotak lain yang terkesan sama padahal tidak sama. Sama-sama berhadapan, sama-sama ada korban, tapi di hadis Abi Bakrah ini, dua-duanya masuk neraka. Dalam hadis Muslim atau hadis Abu Daud sebelumnya, syahid. Karena apa? Karena niat. Dan ini kenapa Imam Nawawi masukkan, karena niat. Kenapa dua-duanya masuk neraka? Karena niatnya, motifnya dunia. Adapun kenapa Nabi bilang syahid, karena niatnya mempertahankan diri, harta, kehormatan, keluarga. Niat, beda niat, beda. Padahal sama-sama terbunuh. satu neraka, satu surga, syahid. Ini niatnya penting, jemaah. Niatnya penting, sama-sama terbunuh. Bahkan kata Nabi, dia bunuh orang, diserang kan, mau nggak mau dia lawan, dan dia nggak ada maksud, tapi kalau lepas dia taklukkan, orang itu meninggal. Gak ada dosa sama sekali. Gak ada dosa. Tidak ada dosa. Kenapa demikian? Karena dia gak ada niat. Dia hanya ingin, niatnya mempertahankan diri. Itu terpaksa. Udah gak ada opsi lain. Kalau gak, dia yang dilukai atau dia yang dibunuh. Bayangkan, satu kasus, bedanya timur dan barat. Satu kasus, bedanya utara selatan. Satu syahid, satu neraka. Satu pahala, satu neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Yang berikutnya, pelajaran yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan, Nabi SAW mengatakan, فَالْقَاتِلُ مَقْتُولُ فِي النَّارِ. Yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Oleh karena itu, di pelajaran berikutnya, kita harus ingatkan, hati-hati dengan dosa pembunuhan. Dan ini perlu untuk selalu diulang-ulang di hari-hari ini. Karena kasus pembunuhan itu memiriskan hati. Gampang sekali orang bunuh orang pada saat ini. Tentu saja masih banyak juga orang baik, alhamdulillah, di negeri kita. Tapi rasanya setiap hari kita dengar ada berita, ada yang dibunuh lah, ada yang dibunuh lah, ada yang dibunuh lah, ada yang dibunuh. Nabi Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93. An-Nisa 93. Ini ayat harus direnungkan. Allah berfirman, "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja. Emang dia niat bunuh. Muta'ammidan sengaja. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya jahannam, neraka jahannam. Allahu Akbar. Coba pikirkan kita yang dendam sama orang. Terus memang udah ngincer pengen dibunuh. Betul. Alhamdulillah aja ada PSBB atau social distancing. Padahal udah niat nih, gue mau habisin tuh orang. Jahannam ini. Jahannam, neraka jahannam, fajazau jahannam. Berhenti belum? Khalidan fiha, dia akan masuk neraka khalidan fiha dalam waktu yang sangat lama, sangat lama, sangat lama. Khalidan dalam ayat ini bukan kekal selama-lamanya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa yang kekal selama-lamanya adalah dosa syirik atau kekufuran. Selama bukan syirik kekufuran, tidak kekal. Tapi lamanya minta ampun. Ini bukan waktu singkat di neraka, lamanya luar biasa. Selesai belum? Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka sama dia. Allah murka dengan dia. Belum selesai, belum. Wala'anahu. Dan Allah laknat dia. Selesai, belum. Wa'addalahu azaban azima. Dan Allah persiapkan azab yang sangat amat pedih buat dia. Jahannam, durasinya lama, dimurkai Allah, dilaknat Allah, dan disiapkan azab yang pedih. Lima ancaman dalam satu ayat. Lima ancaman dalam satu ayat. Kalau ada orang nusuk saudaranya cuma gara-gara 100.000, 200.000, kadang-kadang 50.000 nusuk orang, terus orang itu meninggal cuma karena sakit hati aja dibunuh, lalu Anda bunuh orang. Lima ancaman. Oh, ngeri. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang terakhir, saudaraku yang Allah muliakan, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang bertekad, barang siapa yang bertekad untuk melakukan maksiat atau dosa, sekali lagi, barang siapa yang bertekad, berniat ya, udah bulat untuk melakukan maksiat, lalu ia pun berusaha, sudah melakukan usaha, sudah ada effort, tapi akhirnya gagal. Bukan karena faktor dirinya, tapi faktor lain. Maka dia mendapatkan dosa. Dia mendapatkan dosa. Seperti dia melakukan dosa tersebut, dia berhasil melakukan dosa itu. Makanya kata Al-Imam Mu'adz bin Utsaimin, kata beliau, orang ini biniyatihil qatl, dia niat ingin membunuh lawannya. Kan kata harisun ala qatli sahibi, kok masuk neraka sih, dia kan terbunuh karena dia bertekad ingin ngebunuh saudaranya. Niat buruk udah, ini niat dosa, ingin ngebunuh orang. Terus yang kedua, wa amilahu sabab al musil lil qatl, dan dia udah berusaha dan berupaya untuk ngebunuh tuh orang. Buktinya apa? Dia datang ke tempat. Kan kata Nabi, idzal taqal musliman, jika dua orang muslim berhadapan. Loh, kok Anda ada di sana? Terus bisaifaihima, terus dibawa pedang. Itu kan effort. Ya kalau ingin, tapi gue ditantang, itu kan mau itu. Makanya, niat. Lalu ada upaya. Lalu gagal. Maka dia dapat dosa seperti jika dia berhasil mewujudkan hal tersebut. Ka'annahu qatil, seperti dia yang membunuh. Dan ini pandangan banyak para ulama. Walaupun terjadi perbedaan dalam masalah ini, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tapi bukan waktunya kita membahas perbedaan dalam masalah, dalam konteks seperti atau dalam sesi seperti ini. Tapi saya jelaskan kesimpulan banyak para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Utsaimin, dan tadi saya bacakan dia ada niat membunuh, lalu sudah ada effort, sudah ada upaya, sudah ada usaha, tapi gagal. Gagalnya bukan karena nggak jadi deh. Gagalnya bukan karena takut kepada Allah. Gagalnya karena dia keburu kebunuh. Keburu terbunuh duluan. Itu gagalnya. Kalau nggak terburu terbunuh, dia akan bunuh tuh orang. Maka sekali lagi, dia seperti pembunuh, kata para ulama. Ka'annahu qatil. Dia seperti pembunuh juga. Nah, ini hati-hati saudaraku. Niat bermaksiat, lalu ada usaha, ada upaya, gagal bukan karena faktor kita takut kepada Allah, tapi karena faktor lain. Kalau nggak ada faktor itu, kita akan eksekusi. Maka kita mendapatkan dosa seperti kita telah melakukannya. Kan sebagian orang berpikir, kalau baru niat buruk kan enggak. Itu ada perincian, dan ini salah satu perinciannya. Niat buruk, bertekad, bawa pedang dari rumah, datang ke tempat yang ditentukan, atau datang menemui itu orang, terus terjadi duel pula. Kan terjadi duel. Lalu keburu terbunuh. Tuh, hati-hati. Hati-hati. Ada orang misalnya niat berzina. Niat berzina. Dia datang ke tempat perzinaan. Ke tempat perzinaan. Udah ketemu. Ternyata uangnya gak cukup, gak jadi. Itu apa tuh, hadirin? Udah berniat, udah ada effort, gagal. Tapi bukan karena dia takut, gak cukup uangnya. Dia dapat dosa seperti dia melakukan itu. Ada orang ingin minum-minum, kita inilah, pergilah ke sebuah tempat hiburan. Begitu sampai, tempatnya ditutup. Atau begitu mau parkir, kita lihat ada polisi, tempat itu digebrek. Akhirnya pergi tempat lain. Niat, lalu ada effort, dia dapat dosa seperti dia melakukannya. Orang ingin makan putau atau sabu atau paling nggak ganja, itu udah niat. Terus dia nyari bandarnya, nggak ketemu-temu. Ternyata bandarnya lagi sakit, tapi itu udah cari itu. Aduh, mana itu orang? Ada niat, lalu berusaha, tapi gagal bukan karena dia takut sama Allah. Karena ada faktor lain, kalau itu gak ada, dia akan lakukan. Maka dia dapat dosa seperti dia melakukan hal tersebut. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hati-hati. Hati-hati dengan niat buruk. Lalu dia kita usahakan. Udah berusaha. Tapi ada faktor lain. Finnar. Dia di neraka. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hati-hati dengan ini. Dan terakhir, kita tahu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menyikapi ancaman dosa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa setiap ancaman neraka, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau setiap ada dalil tentang ancaman neraka, maka itu dikembalikan ke masyiatillah. Masyiatillah itu kehendak Allah. Jika Allah kehendaki benar-benar dieksekusi, diazab, kalau Allah kehendaki dimaafkan. Kecuali dosa syirik dan kufur, selama pelakunya belum bertaubat. Selama pelakunya belum bertaubat. Jadi ancaman seperti ancaman di banyak ayat, banyak hadis, maka dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mau, Allah dieksekusi. Kalau Allah mau, dimaafkan. Kecuali dosa syirik dan kekufuran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan hati-hati dengan niat buruk. Hati-hati dengan niat buruk. Apalagi kita sudah eksekusi. Atau maaf, apalagi kita sudah berusaha, berupaya, dan gagal karena faktor lain, maka kita dapat dosa seperti kita melakukannya. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati dan ridhai Ustaz beserta seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga dengan penanya. Ustaz, untuk wanita yang sudah berkeluarga dan memiliki banyak kewajiban di rumah, namun termasuk hitungan terlambat hijrah, bagaimana caranya mengejar keterlambatan menuntut ilmu Ustaz? Bagaimana caranya bersikap seperti orang yang terlambat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kembali ke sabda Nabi, intas dukillah yasduka. Jika kita jujur sama Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Kalau kita jujur, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kedua, berani gak kita berkorban? Berani gak kita mempertaruhkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah, kita jelaskan, masuk Islam di akhir-akhir, namun menjadi perawi yang paling banyak. Kebersamaan beliau dengan Nabi kurang lebih 3-4 tahun saja. Kok bisa demikian? Beliau jujur dan beliau berkorban. Beliau memilih untuk berkhidmat kepada Nabi, mendampingi Nabi SAW, menempel Nabi SAW, bersama Nabi SAW sebanyak mungkin dibanding menghabiskan waktu untuk dunia. Tentu saja gak bisa diterapkan 100% kondisi kayak kita beda, tapi seberapa berani kita, berani mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita untuk belajar, untuk ikut kajian, lalu kita amalkan, kita amalkan, kita amalkan, kita amalkan. Lalu yang berikutnya, terapkan ilmu tentang niat. Niatkan bertaqarrub kepada Allah pada saat kita mengerjakan kewajiban-kewajiban kita di rumah. Karena kan Allah yang memerintahkan kita untuk menyelesaikan urusan-urusan rumah. Sebagaimana hadis Bukhari, bahwa wanita bertanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya. Maka insya Allah itu yang akan mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi, jujurlah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kita sudah niat mau kasih sedekah ke keluarga kita atau bantu sumbangan, tetapi ternyata orang tersebut itu cuma menghabiskan uang untuk rokok atau tidak baik, cuma hambur-hamburkan saja. Bolehkah kita membatalkan niat kita awal tadi, atau mending kita kasih keluarga yang betul-betul membutuhkan? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau bisa dua-duanya, kasih yang kasih keluarga kita dan juga kasih di luar keluarga kita yang benar-benar membutuhkan. Dua-duanya kotaknya beda. Keluarga kan kata Nabi, shadaqatun wa silah. Kita dapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-aqrab al-aqrab, yang paling berhak kita berikan kebaikan itu yang paling dekat. Lalu dekat, lalu jauh, dan jauh, dan seterusnya. Lalu berikutnya, kita bisa strategi langsung belikan bahan pokok aja. Langsung belikan makanan. Sehingga dia nggak belikan yang macam-macam. Kan apalagi hari ini kan banyak yang butuh ya. Cari kebutuhan pokok yang kalaupun dia ada sekarang, pasti habis dan dia akan pakai itu. Dan itu lebih manfaat. Dan mau nggak mau dia akan, apa namanya, dia akan butuh itu. Berikan itu. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh kaum muslimin selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terkait hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, apa yang dimaksud dengan tidak berkurangnya harta ketika bersedekah? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Nabi SAW bersabda, "Mana qasat sadaqatun min mal?" Sedekah tidak akan mengurangi harta sebagaimana hadis Muslim. Tidak akan mengurangi harta bisa beberapa makna. Makna yang pertama, Allah ganti secara angka, Allah ganti secara nominal, sehingga balik lagi atau bahkan lebih, intinya nggak berkurang. Atau Allah mungkin berkurang tapi Allah ganti dengan keberkahan, Allah ganti dengan keberkahan. Betapa banyak sekali lagi kasus harta yang lebih sedikit tapi gunanya, manfaatnya itu melebihi harta yang jauh lebih banyak. Betapa banyak orang-orang ketika sekarang pas-pasan itu lebih berkah, lebih nyaman, lebih bahagia daripada ketika mereka banyak uang dulunya. Jadi Allah kasih keberkahan itu di dunia, di akhirat jelas gak akan berkurang karena pasti nambah, itu clear. Jadi bisa maknanya di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala misalnya. Karena setiap kita sedekahkan pasti masuk ke dalam tabungan pahala kita di akhirat. Jadi maknanya di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga, menyayangi ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon bertanya, bagaimana membedakan antara tidak jadi melakukan maksiat karena faktor lain dan sudah ada usaha untuk melakukannya dan itu tetap dapat dosa dengan tidak jadi untuk bisa bermaksiat karena masih Allah jaga. Barakallahu fikum. Nanti kita akan sebutkan dalilnya cukup panjang tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Tapi intinya adalah kalau Allah jaga, tumbuh rasa takut di dalam diri kita. Tumbuh rasa takut atau penyesalan, khawatir. Tapi ini gak ada khawatir sama sekali. Justru cowok, kenapa sih tutup tuh tempat? Gua kan pengen ini, gua pengen itu, gitu loh. Aduh, duitnya gak cukup lagi. Jadi gak ada rasa takut sama sekali sama Allah SWT. Kalau gak ada faktor itu, dia akan eksekusi. Dia akan eksekusi. Satu-satunya sebab karena ada faktor itu aja. Insya Allah dengan adanya kita masuk ke hadis tiga orang tersebut, kita akan lebih mengerti masalah ini. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.